Semalam kau tanyakan lagi arah kita. Sanggupkah aku mengikatmu untuk selamanya? Kau jangan takut, aku punya rencana. Kau jangan takut, walau semua masih ada di kepala. Jika kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti karena kau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti karena kau bahagia. Tapi tunggu dulu, ku rangkai dengan waktu. Ku semai harapanmu, sebelum ku temui ayahmu. Kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti karena kau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti karena kau bahagia. Kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti karena kau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti karena kau bahagia. Tapi tunggu dulu, ku rangkai dengan waktu. Ku semai harapanmu, sebelum ku temui ayah.